Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قناة العبد الله Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah Tabaraka wa Ta'ala memberi kesempatan kembali kepada kita untuk bisa bertemu bermajelis di masjid ini meneruskan kajian kita tentang masalah fiqh membahas kitab Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam karya Al-Imam Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Naqdisi rahimahullahu taala wa ghafarlah. Dan kita masih pada pembahasan kitab sholat, kitab yang membahas tentang masalah sholat. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan bab yang baru, bab yang ke-14 tentang sifat sholat Nabi, tentang masalah tata cara sholat Nabi alaihi salatu wassalam. Sebelum saya bahas bab ini, dikarenakan ada sebagian ikhwah yang belum mendapatkan amanah, penyampaian amanah, dan sebagian sudah, saya ada amanah untuk menyampaikan salam kepada antum semua ikhwah salafiyin di Indonesia ini dari banyak pihak. Yang pertama dari teman-teman kita, teman-teman Indonesia yang sedang belajar di Yaman, baik yang di Ma'bar, di Damar, atau yang di Aden, di Kiyus, tempatnya Syekh Rahman Al-Adani. Mereka semuanya kirim salam kepada teman-teman di Indonesia ini. Sehingga yang saya jumpai sekarang antum ya, salam untuk antum semua dari mereka. Kemudian amanah yang kedua dari para masyayikhnya. Mereka juga kirim salam kepada antum semua sahabatiyin yang ada di Indonesia ini. Yang kita jumpai ialah Syekh Muhammad Al-Imam di Ma'bar, Syekh Uthman Al-Salimi di Damar, juga Syekh Abdullah bin Uthman Al-Damari di Damar, Yaman. Mereka bertiga kirim salam kepada semuanya. Kemudian yang kita jumpai di Aden, Syekh Abdul Rahman Al-Adani, juga kirim salam kepada antum. Kemudian yang di Sana'a di Jamil Khair, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Sawmani, jika kirim salam Quran. Ini semuanya lima orang syekh, semuanya murid-muridnya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Mereka semuanya kirim salam kepada teman-teman berdiin di Indonesia ini. Yang kita jumpai di Madinah, Syekh Muhammad bin Ghalib yang pernah kesini, kemudian Syekh Abdullah Bukhari yang juga pernah kesini, dan juga Syekh Ubaid Al-Jazili. Mereka juga kirim salam kepada semua berdiin di Indonesia. Yang di Makkah, yang kita jumpai Syekh Muhammad bin Umar Bazmul yang juga pernah kesini. Juga yang kita jumpai ialah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizallahu ta'ala wa syafah. Juga kirim salam untuk antum semua selain di Indonesia ini. Berikut teman-teman yang masih jadi mahasiswa di Jami'ah Islamiyah Madinah, juga kirim salam untuk antum semua. Berikut teman-teman yang kerja di Mekah, TKI-TKI tetapi ahli ngaji ya Ikhwan. Juga demikian kirim salam untuk antum semua selain yang ada di Indonesia. Baik, itu aman. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan bab yang ke-14. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, bab sifat salati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang sifat salat Nabi. Tata cara salat Nabi alaihi salatu wasallam. Tentang masalah sholat ini ada beberapa keistimewaan sholat yang tidak ada pada sebagian amal-amal Islam lainnya. Di antaranya, sholat itu amalan yang difardhukan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung di langit. Difardhukan langsung di langit, langsung Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Berbeda dengan amal-amal Islam yang lainnya. Pensyariatannya yakni Allah memberikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Muhammad yang menyampaikan kepada umatnya tentang masalah itu. Itu yang lainnya. Kalau salat langsung di langit yang dituju pada peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah SAW. Keutamaan yang kedua, keistimewaan yang kedua, kalau sholat langsung Allah Taala yang menyampaikan fardunya. Sementara ibadah-ibadah yang lain itu melalui perantara malaikat Jibril. Amin. Melalui perantara malaikat Jibril. Jadi bagaimana? Keistimewaan yang berikutnya, sholat itu bisa dilakukan dimanapun di muka bumi ini, kecuali kuburan dan kamar mandi. Paham ya? Kecuali kuburan dan kamar mandi. Tentunya lebih awal di masjid. Lain halnya dengan ibadah-ibadah selain sholat yang terkait dengan ibadah-ibadah jasadiyah badaniyah, itu tempatnya khusus. Contoh kayak ibadah haji, itu tempatnya tertentu. Amang di Mina, di Musdalifah, di Arafah, di tempat khusus yang disebutkan bagi Islam. Tapi kalau sholat di tempat manapun, di masjid, di musala, di tempat manapun di muka bumi ini, kita bisa mengerjakan yang namanya sholat, barulah hukum kecuali kuburan dan kamar mandi. Kemudian keutamaan yang berikutnya, kelebihan sholat yang berikutnya dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya ialah sholat itu tidak gugur dengan kondisi apapun kecuali kematian. Ini bagi yang laki-laki. Sholat itu tidak gugur dengan kondisi apapun, tamam, kecuali dengan kematian. Dalam kondisi tenang harus sholat. Dalam kondisi ketakutan diserang oleh musuh harus sholat. Dalam kondisi sehat harus sholat. Dalam kondisi sakit berat harus sholat. Dalam kondisi sudah tidak berdaya di atas pembaringan sekalipun harus sholat. Selama dia bisa seperti itu harus sholat. Baru gugur ketika dia mati atau sudah hilang ingatan. Baru. Sementara yang lainnya banyak sekali hal-hal yang menggugurkannya. Haji kalau yang mampu, zakat kalau punya harta mencapai nisab mencapai haul. Dan misalnya kalau sholat itu nggak ada ugur kecuali hal-hal yang seperti atas. Masya Allah. Ini beberapa keistimewaan sholat. Artinya disebutkan untuk semakin kita memperhatikan pentingnya ibadah sholat sesuai dengan bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tas kita sekarang ini ialah menerangkan dengan riwayat-riwayat hadis tentang bagaimana kata cara sholatnya Rasulullah SAW. Tujuannya untuk kita ikuti. Rasul mengatakan dalam hadis, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Shallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kalian sholat sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dikarenakan diperintahkan untuk sholat bagaimana Rasulullah SAW, maka para ulama mengumpulkan riwayat-riwayat hadis barakallahu fikum yang menjelaskan tentang bagaimanakah tata cara sholatnya Rasulullah SAW. Ini bab yang keempat. Baik, kita baca hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, idza kabbara fi sholati, apabila beliau sudah takbir dalam salat, takbir ihram, sakata hunayhatan, beliau diam sesaat sejenak, qabla an yaqra, sebelum beliau membaca Al-Fatihah. Jadi beliau punya kebiasaan kalau sudah takbir Allahu Akbar, sebelum membaca Al-Fatihah beliau diam sejenak. Fakultu, maka saya bertanya kepada Abu Hurairah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bi abi anta wa ummi, dengan bapakku dan ibuku untukmu. Ini bahasa-bahasa penekanan orang-orang. Ara'aita sukutaka baina at-takbir wal qira'ah, bagaimana pendapatmu? Ara'aita, bagaimana menurutmu sukutaka, diamnya engkau ya Rasulullah, baina at-takbir wal qira'ah, antara takbir ihram dengan bacaan Fatihah, kamu kok diam? Ma taqul, apa yang kau baca oleh Rasulullah? Ini pertanyaan dari Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau diam antara takbir dengan bacaan Al-Fatihah. Di salat itu apa yang kau baca ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah menjawab, aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal-maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-dunab. Allahumma ighfirni min khataayaya bil-ma'i wath-thalj wal-barad. Nama yang lain, doa istiftah atau istiftah. Ternyata beliau membaca doa istiftah antara takbir dan qiraat. Artinya, Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkanlah antara aku dan antara dosa-dosaku sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah bersihkan aku dari dosa-dosaku sebagaimana dibersihkannya baju yang putih dari kotorannya. Ya Allah, cucilah aku dari dosa-dosaku dengan air, dengan salju, dan dengan es. Titik. Ini pertama yang terakhir. Hadis ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita tentang masalah doa kita. Di sini ada beberapa permasalahan Yang pertama, syariat memelafalkan doa istiftah dalam sholat. Apa hukumnya istiftah itu? Di sini ada perbincangan di kalangan para ulama, pendapat yang rajih, langsung saja. Pendapat yang rajih yang kuat barakallahu fikum, doa istiftah itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Ini adalah pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama kita. Hukumnya sunnah. Baik, masalah yang kedua. Kapan kita membaca doa ini? Jawabannya para ulama, doa istiftah dibaca setelah takbiratul ihram, sebelum membaca al-fatihah. Doa istiftah itu dibaca setelah takbiratul ihram, sebelum al-fatihah. Dengan dasar riwayat ini, paham ya? Barakallahu. Masalah yang lain yang sudah diangkat, doa istiftah itu dibaca keras atau kadir? Jawabannya sir, lirih. Doa istiftah itu dibaca lirih. Dengan riwayat ini, buktinya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tidak mendengarkan lafaz doa tersebut dan dia bertanya kepada Rasul tentang hal ini. Paham ya? Jadi lirih sebenarnya. Lirih bacaannya. Mari kita baca. Dibaca lirih. Masya Allah. Juga dari hadis ini pula barakallahu fikum yang berfaedah, doa istiftah itu dibaca oleh imam dan makmum. Doa istiftah itu dibaca oleh imam dan makmum. Juga orang yang sholat sendirian. Ini semua dianjurkan untuk membaca doa istiftah. Nah, kemudian dalam hadis ini disebutkan lafaz doanya, yaitu Allahumma ba'id baini. Ya Rabbani, lafaz doa istiftah dalam hadis ini lafaz doa yang paling sahih, Ini yang paling sahih. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya ila akhir du'a. Ini yang paling sahih riwayatnya. Doa ini dibaca untuk semua orang, baik yang fardu ataupun yang sunnah, baik sholat di siang hari atau siang mulai. Terima kasih. Saya terangkan demikian sebab ada sebagian mazhab yang berpendapat kalau Allahumma ba'id baini itu dibaca untuk sholat fardu. Paham ya? Kalau untuk yang sunnah membaca doa yang lainnya itu. Allahu akbar katsira, alhamdulillah katsira, wa subhanallahi katsira wa asila. Kalau ia mulai membaca doa yang lain lagi, wajhatu wajhiyah. Ini sebagian mazhab dan itu pendapat yang batil, tidak ada dalilnya. Paham ya? Makanya saya terangkan ini, doa ini Allahumma ba'id baini itu doa ikhtisar untuk semua orang, baik yang fardu ataupun yang sunnah, baik di siang hari atau di malam. Sebagaimana doa-doa yang lain juga bisa dibaca untuk semua orang. Yang berdengar barakallahu, doa untuk kita tidak cuma satu, tapi banyak. Maka semua doa kita yang sahih riwayatnya bisa diamalkan. Tidak harus ini terus. Bisa diamalkan salah satunya untuk semua sholat, baik yang fardu ataupun yang sunnah. Tidak ada masalah. Paham sekali ya? Barakallahu. Nah, yang mau tanya ini. Antum namanya siapa? Abu Zaidin. Masya Allah. Abu Zaidin, doa iftitah itu apakah dibaca pada setiap rakaat dalam sholat? Tidak. Dalilnya mana? Gitu ya. Nah, dengan riwayat ini. Hadis ini menerangkan kepada kita doa iftitah itu di awal saja. Sangat jelas tempatnya. Setelah takbiratul ihram, sebelum membaca Al-Fatihah. Sehingga tidak disyariatkan untuk membaca doa iftitah pada rakaat yang kedua, atau rakaat yang ketiga, atau rakaat yang keempat. Tidak. Rakaat yang selainnya langsung membaca Al-Fatihah. Barakallahu. Masya Allah. Kemudian ada lagi satu faedah yang disebutkan dalam riwayat ini, yaitu tentang permasalahan saktah. Saktah itu diam. Diam, tidak mengeraskan bacaan apapun. Di sini ada anjuran diam, tidak mengeraskan bacaan apapun, diam. Tempat yang pertama antara takbiratul ihram, tamam, dan sebelum membaca Al-Fatihah, itu saktah. Ketika itu membaca doa iftitah. Yang dibahas sekarang doa iftitahnya, tapi saktahnya. Kalau saktah ya, diam. Diam, tidak mengeraskan bacaan apapun. Bukan berarti tidak baca apa-apa, tapi diam, tanpa mengeraskan bacaan. Ada lagi tempat yang kedua yang juga saktah. Yang juga saktah, yaitu setelah selesai membaca surat, sebelum bertakbir menuju ke rukuk. Paham? Ini juga di sini. Nama apa? Selesai di sini langsung takbir Allahu Akbar ruku. Sebagian ulama kita menyebutkan tempat yang ketiga, saktah juga, yaitu setelah selesai membaca Al-Fatihah sebelum membaca surat antara kedua. Membaca Al-Fatihah dari lampu di alaihi marobalin amin di sejenak. Baru membaca surat dan itu sejenak, tidak lama. Baru. Ini yang disebut dengan namanya sekta. Sekta diam tidak mengeluarkan bacaan. Baru. Ada yang membaca iftitah di awal. Ada yang diam, enggak membaca apa-apa ketika mau turun rukuk. Kalau antara Al-Fatihah dengan surat itu membaca ta'awudz atau membaca basmalah sebelum surat. Nah, tarikh. Ini terkait dengan masalah iftitah. Terkait dengan masalah iftitah. Wah, ini soal apa? Saya punya pertanyaan juga ini. Anu Pak, lupa saya Pak. Oke. Anu Pak, sekarang ada orang mastuk dari takbiratul ihram, bukan mastuk setor kade. Ada orang masuk masjid dalam keadaan imam sudah takbiratul ihram. Sudah membaca Al-Fatihah. Ini sholat jahriyah. Apakah kita masuk ke dalam shof itu disyariatkan membaca iftitah terlebih dahulu? Tidak. Kenapa? Karena sunnah saja. Kalau seandainya ada orang yang ingin mengamalkan sunnah tadi, sunnah kan berpahala. Ini sunnah ini, jadi masuk langsung membaca iftitah dalam bacaan imam sudah membaca Al-Fatihah. Jangan. Boleh. Nah ini dia kasusnya. Jadi dia datang ke masjid tidak mendapati takbiratul ihram bersama dengan imam. Dia datang ke masjid sudah dimulai sholatnya, bahkan imam sudah membaca Al-Fatihah. Tidak masuk. Kalau tidak masuk ya, takbir Allahu Akbar itu dengan imam. Apakah boleh bagi kita ketika itu membaca iftitah dalam keadaan imam sedang membaca Al-Fatihah? Tidak. Tidak itu dikarenakan apa? Dikarenakan semata-mata hukum sunnah atau kan memang tidak? Ya tidaknya kenapa? Dia baca Al-Fatihah bukan? Hah? Nampaknya apa? Apa dengar kan? Gitu ya? Yakin ya? Mantap ya? Dia tidak diharuskan. Ya, kalau dikatakan dia diharuskan, mereka mau memang punya sunnah. Sekarang ada orang anggaplah sunnah itu, kepingin menerapkan sunnah tadi. Tapi boleh juga bagi dia untuk baca kita kepingin. Hah? Boleh? Yo, nak ragu lagi. Gimana? Langsung ke imam. Iya, langsung ke imam. Ketika itu, apakah berarti kita atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Alasannya kenapa? Masbuknya itu bukan ketinggalan torokaah. Masbuknya itu tidak mendapati takbiratul ihram sama dengan imam. Jadi masuk ke masjid, masuk ke shaf, imam sedang membaca Al-Fatihah. Pertanyaannya, apakah kita membaca iftitah ketika itu? Selama ini yang diamalkan bagaimana? Masa gak pernah terjadi ya semacam ini? Yang sering Pak? Sering. Nah, terus yang gak amalkan gimana sekarang ini? Selama ini? gitu Pak. Kadang-kadang langsung ikhtiwa, kadang-kadang wajib kita. Terus dasarnya apa Pak? Langsung ikut dasarnya apa, baca dulu dasarnya apa Pak? Tertala saja Pak. Nabi jawabannya ini. Antum. Ya apa? Berarti gimana? Langsung, enggak baca itu lagi. Tidak membaca kita. Sampai. Jadi kalau mendapati kasus yang semacam itu, antum sudah tidak membaca istitah lagi. Yang pertama, waktunya sudah lewat. Waktu membaca istitah itu antara takbiratul ihram dan sebelum membaca al-fatihah. Lewat waktunya. Yang kedua, imam sudah membaca al-fatihah. Bagi mereka yang berpendapat bacaan imam adalah bacaan makmum, maka makmum wajib mendengarkan bacaan. Nah, ya sudah. Tanggung jawabnya sekarang mendengarkan bacaan al-fatihahnya imam, bukan bisa lagi. Bagi mereka yang berpendapat makmum juga membaca al-fatihah, maka ketika itu dia membaca al-fatihah. Bukan lagi membaca istitah. Paham ya? Jadi yang berpendapat makmum juga membaca kan ada tiga tempat. Jangan lupa ya. Bisa bersama-sama dengan imam. Bisa imam satu ayat selesai. Antum membaca ayatnya. Atau setelah imam selesai membaca al-fatihahnya. Tiga tempat. Ketika itu bukan lagi berurusan dengan istitah. Tapi sudah berurusan dengan al-fatihah. Dari ini. Sehingga ketika itu tidak membaca istitah. Masya Allah. Itu kalau sholat jahriyah. Saya punya pertanyaan lagi. Simbah di belakang. Sekarang kita ini masuk ke dalam masjid ini, Pak. Masih rakaat pertama. Masuk ke dalam masjid. Imam sudah membaca. Sudah takbiratul ihram. Sudah aman. Kita masuk ke masjid langsung masuk ke dalam sholat. Paham ya? Di takbirnya itu sudah aman. Apakah kita setelah takbiratul ihram membaca iftitah ataukah langsung membaca al-fatihah pada sholat sirriyah? Misal zuhur atau asar. Coba ya, kita masuk ke masjid, sudah lama ini, sudah dimulai. Kita dengar, dia memulai sholatnya, setelah berwudu. Selesai wudu, kita langsung masuk ke dalam sholat, sudah agak lama. Takbiratul ihram imam itu. Ketika itu, apakah kita disyariatkan membaca iftitah, atau langsung membaca al-fatihah? Baca al-fatihah, langsung baca. Jadi tidak lagi membaca istilah haji. Hah? Gitu baik. Kenapa? Karena pada waktu kita masuk, dalil yang kita pakai mendapatkan satu rakaat bila mana ramai imamnya sebelum rukuk. Itu kita menuju rukuk itu sudah masuk satu rakaat. Itu sih lain pembahasan Pak. Itu terlalu jauh membahasannya Pak. Intinya tidak membaca iftitah gitu ya. Nah, dalam kondisi yang semacam itu, yang lebih diutamakan ialah al-fatihah. Kenapa? Dikarenakan al-fatihah rukun sholat, sementara iftitah hukumnya sunnah. Kekhawatiran kita adalah waktunya gak cukup. Sehingga dahulukan yang terpenting, langsung baca al-fatihah ketika itu, ada sisa waktu. Imam belum rukuk membaca surat Arab. Terserah ya, ini harus diperhatikan baik. Sebagian pihak ya, bingung dalam mengamalkannya seperti para Arab. Adapun doa ini para Arab isinya sangat bagus sekali. Isinya sangat bagus sekali sehingga harus betul-betul dicermati, diresapi oleh kita yang sedang ibadah sholat tatkala membaca doa kita. Ini sangat bagus kan? Ya Allah, jauhkan antara aku dan dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan antara langit antara tinggalkan jauh-jauh. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana baju yang putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, sucikanlah, cucilah aku dari dosa-dosaku dengan air, dengan salju, dan dengan es. Ini sangat bagus, sehingga diresapi, jangan dibuang juga dari kata ini sangat terbutuhkan terkait dengan masalah dosa-dosa kita. Harapannya doa kita ini makbul, masya Allah. Keluar dari sholat dalam keadaan hapus, jauh, bersih dari semua dosa sekalian. Baru itu di antara cara untuk khusyuk dan tadabbur sholat. Dari riwayat ini dan dari doa ini diambil faedah bahwasanya air, kemudian salju, kemudian es. Ini adalah tiga alat mensucikan najis. Paham ya? Kita bisa membersihkan najis dengan air, dengan salju, dengan es. Juga dengan riwayat ini pula, doa ini pula dan berfaedah, kita bisa toharah, bisa bersuci, entah itu berwudu atau itu mandi dengan tiga ini, dengan air, salju dengan es. Ini sekarang boleh ya, urusan sanggup tidak sanggup pula yang perkara yang penting itu bisa untuk pahal. Sebagai faedah untuk es ya, itu ada dua keadaan tambahan faedah untuk es, dua keadaan. Kalau esnya itu betul-betul sangat padat, sangat-sangat padat, sama sekali tidak mengeluarkan air. Ini esnya betul-betul batu ya, itu nggak ada airnya saja. Dingin pun nggak ada airnya, sangat padat sekali. Ya, semacam ini tidak dipakai untuk tohara, tidak bisa dipakai untuk tohara. Keadaan yang kedua, esnya berair, nah berair, meleleh, entah air banyak atau sedikit, nah itu yang bisa dipakai untuk pahal. Sehingga yang dianggap itu ialah air es, bukan esnya tadi. Ini yang sudah mengatakan baik orang tua. Ini bagi mereka yang tinggal di wilayah-wilayah es itu harus bisa membedakan antara dua keadaannya. Kalau salju mesti berair ya, satu kan dari atas atau di sekitar, tapi dia itu tipis gitu satu kita. Kalau kita buka mesti mengandung air, itu nggak ada masalah kalau kita lihat terus. Masya Allah. Hadis yang kedua. Qala rahimahullahu ta'ala an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qala dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yastaftihu as-salata fi at-takbir. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beliau yastaftihu shalah, membuka shalah, memulai shalatnya bis takbir, dengan takbir, yakni takbiratul ihram, wal qira'ata bi alhamdulillahi rabbil alamin, dan beliau memulai bacaannya, memulai qiraat dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Wajana idza raka'a, dan apabila beliau rukuk, lam yuskhis ra'sahu wa lam yusawwibhu. Apabila beliau rukuk, lam yuskhis ra'sahu, beliau tidak mengangkat, mendongakkan kepalanya. Beliau tidak mendongakkan kepalanya. Walam yusawwibhu, juga tidak merundukkan kepalanya. Jadi ketika rukuk itu, bagian kepala ini, Pak ya, tidak mendongak, tidak juga merunduk sekali. Walakin baina dzalik, tapi antara itu. Jadi lurus. Kepala ini lurus sejajar dengan punggung kita. Tidak naik, tidak turun. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku, apa ini, Pak? I'tidal. Apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku, itu i'tidal. Lam yasjud, beliau tidak sujud, hatta yastawiya qa'iman, hingga beliau berdiri dengan tegak, dengan lurus. Ya rukuk, sami Allahu liman hamidah, itu tidak sujud sampai tegak berdiri. Yastawiya qa'iman, untuk i'tidal. Wa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati, dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud, ini sujud yang pertama, sujud, beliau tidak mengangkat apabila beliau mengangkat kepala dari sujud yang pertama tadi, duduk antara dua sujud, lam yasjud hatta yastawiya qa'ida, beliau tidak langsung sujud sampai sempurna duduknya. Jadi ketika sujud, Allahu Akbar, sujud, kemudian Allahu Akbar, duduk antara dua sujud. Ketika duduk ini, beliau sempurna duduknya, tidak sujud lagi sampai sempurna duduknya. Begitu sempurna, baru kemudian Allahu Akbar, kembali sujud. Wa kana yaqulu fi kulli rak'atayn tahiyyah, dan Rasulullah SAW membaca tahiyat setiap rakaat. Membaca tahiyat setiap dua rakaat. Kalau ada dua tahiyat, yang pertama namanya tasyahud awal, yang kedua namanya tasyahud akhir, disebut dengan tahiyat. Tahiyat pertama, tahiyat akhir. Kalau sholatnya satu kali tahiyat, ya sudah, itu saja setiap dua rakaat. Wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansifu rijlahu al-yumna, dan beliau menghamparkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Tanya, tahu model penghamparannya? Ini dua-dua kaidah untuk tasyahud awal dan tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal dengan kaidah iftirash, iftirash, barakallahu fikum, kaki yang sebelah kiri dihamparkan lurus, kemudian beliau menduduki lapak kaki kirinya. Kemudian yang sebelah kanan, kaki yang sebelah kanan diangkat. Nah, yang ini diangkat. Lapak kaki yang kanan itu dinaikkan, diangkat. Yang sifu rijlahul yumna, seperti ini. Istirash. Ini kalau tasyahud awal, namanya istirash. Kalau tawarruk juga sama. Menghamparkan kaki sebelah kiri, dimasukkan dalam kaki sebelah kanan, duduk pantatnya di bumi, kemudian kaki yang sebelah kanan diangkat. Namanya tawarruk. Seperti duduk tasyahud akhir. Barakallahu. Baik. Wa kana yanha an 'uqbati syaitan, Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang kita dari uqbatus syaitan. Uqbatus syaitan ada dua kaifiah. Uqbatus syaitan ada dua kaifiah dan sama-sama terlarang. Kaifiah pertama seperti ini. Sedang saya pasangan teman-teman. Jadi kedua pantat nempel ke bumi. Kedua kaki di depan diangkat. Ini ya. Kaki kanan, kaki kiri di depan dinaikkan, tangan di bawah. Paham ini? Tangan di bumi agak ya. Di dalam salat dulunya kayak gini. Ini dilarang. Paham ya? Kalau kayak gini enggak pakai sirwal kayak apa ya? Bahaya. Kalau wanita bahaya aja. Ini enggak boleh. Ini kaifiah pertama. Kaifiah kedua yang juga dilarang. Tamam? Duduk pada kedua sudut kaki. Jadi kedua kaki dirapatkan, dinaikkan, kemudian kita duduk pada kedua tumitnya. Nah, kayak gini. Tapi tangannya di bumi. Seperti ini. Ini tangannya bukan di atas paha, tapi terurai di sini. Ini juga namanya uqbatus syaitan, ini dilarang. Paham ya? Paham ya? Paham. Ini dua kaifiah duduk yang dilarang. Baik. Wa yanha an yastarisha ar-rajulu dhira'aihi istirashatahu. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang seseorang menghamparkan kedua lengannya. Yastarisha dhira'aihi. Melarang seseorang menghamparkan kedua lengannya istirashatahu seperti hewan buas menghamparkan kedua lengannya. Ini kapan ya, Pak? Ini ketika sujud. Ya lo gambarannya. Coba baik. Nah, dulu. Pas sujud. Nah, yang dilarang ini. Kedua lengannya ini menghampar ke tanah. Ini yang ada. Yang kita bagaimana kalau sujud? Dinaikkan. Kedua lengan diangkat. Sehingga yang dilarang ialah kedua lengan itu dihamparkan di tanah. Seperti ini. Ketika suci. Itu juga dilarang. Wa kana yahtimu sholata bitaslim. Dan Rasul menutup sholatnya dengan salam. Masya Allah. Selesai. Satu hadis ini. Padahal terdapat perbincangan masalah yang sangat banyak. Masya Allah. Yang pertama, tentang masalah takbiratul ihram. Salat itu dimulai dengan takbiratul ihram. Ini rukun. Rukun. Tidak sah sholat dengan tanpa takbiratul ihram. Nggak mungkin tahu-tahu alhamdulillahirrahmanirrahim nggak pakai takbir. Nggak mungkin ya, Pak. Harus dengan takbiratul ihram. Rukun. Sekarang, lafadznya bagaimana? Bagaimanakah lafadz takbiratul ihram? Lafadznya menurut pendapat mayoritas ulama, dan itu yang benar, lafadznya ialah Allahu Akbar. Lafadznya Allahu Akbar. Adapun pendapat sebagian ulama yang membolehkan kita menyebut apa? Selain Akbar dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, itu tidak benar. Itu tidak benar. Seperti pendapatnya Syafi'iyah. Dari kalangan Syafi'iyah itu membolehkan kita mengatakan Allahu A'zam. Paham ya? Akbar diganti A'zam. atau mengatakan Allahu ajal. Itu boleh. Yang ini pendapat yang sangat keliru, bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW dan bertentangan dengan yang dijelaskan dalam syariat. Perkara yang ma'ruf, tapi disampaikan buat sapa ngerti. Di zaman sekarang banyak orang nelok ya, tahu-tahu menampilkan kegiatan yang aneh, tahu-tahu mengatakan Allahu a'zam. Ini gak benar ya. Yang betul harus dengan lafaz Allahu akbar sekali. Nabi ulang-ulang. Sebagian kan juga punya pendapat boleh diulang-ulang. Sehingga takbiran dulu ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kenapa ya sih? Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allahul Musta'an. Ini juga di antara pendapatnya Abu Hanifah. Pendapat yang keliru ya Allah. Sehingga harus dengan lafaz takbir Allahu akbar. Setelah itu membaca ayat riwayat sebelumnya, membaca iftitah dengan hadis yang sebelumnya. Kemudian dalam riwayat ini, oh sebentar ya Pak, sebentar. Saya teruskan pembahasan setelah takbir ihram. Sekarang bagaimana hukumnya melafalkan takbiratul ihram dengan selain bahasa Arab? Gimana ya Pak? Di salat pernah mengatakan Allah Maha Besar. Atau menggunakan bahasa Inggris atau menggunakan bahasa yang lain selain bahasa Arab, selain bahasa Allah Akbar. Ini juga dibahas oleh para ulama. Jawabannya para ulama itu, kalau ada orang yang melafalkan takbiratul ihram dengan selain bahasa Arab, tidak sah salat. Ini pendapatnya mayoritas ulama kita. Jumhur ulama di antaranya Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan juga yang lainnya. Barakallahu fiik. Itu baru takbiratul ihramnya. Lah ya apa kalau kemudian semua salat dipersembahkan? Terus bagaimana kalau ada yang lupa? Lupa belum melafalkan takbiratul ihram. Iya, seandainya ada yang lupa, sekarang lagi jamaah gitu ya, imam yang membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di yang berikut itu kan ada mubaliknya gitu ya, di Istiqlal atau di Nabawi atau di Haram, itu ada lagi mubalik yang menyampaikan takbir yang tadi. Nah kita terbawa dengan auranya tadi itu, lupa kita yang nggak takbir, langsung gitu aja. Lupa tidak melaporkan takbir untuk ihram. Bagaimana ya? Sah atau enggak sah salatnya? Nah, coba dimaji. Ini namanya cara berjati seperti ini. Jawabannya ya Pak, lihat hukumnya takbir untuk ihram. Apa hukumnya ini? Rukun. Kalau ada orang sholat meninggalkan sebuah rukun, apa hukum? Tidak sah sholatnya. Itu pendapat yang sahih dikatakan para ulama. Kalau ada orang yang lupa tidak melafalkan takbiratul ihram dalam sholatnya, maka sholatnya tidak sah dan harus diulang lagi. Barakallahu. Ini pendapat mayoritas ulama kita. Masya Allah. Masya Allah ya. Dan dilafalkan. Bukan dalam hal ini dilafalkan, tapi didengarkan menurut pribadi Allah Akbar. Bukan dalam hal ini dilafalkan yang biasa. Baik, masalah yang lain. Disebutkan dalam riwayat ini Rasulullah SAW memulai bacaannya dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Memulai bacaannya dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang muncul pembahasan panjang. Apakah berarti tidak disyariatkan ta'awud? Apakah berarti tidak disyariatkan basmalah? Jawabannya disyariatkan. Tapi kan tidak disebutkan dalam riwayat ini. Kita mengatakan dalam riwayat ini tidak disebutkan. Tetapi disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain. Maka riwayat yang lain yang menerangkannya. Barakallahu. Di antara yang kita baca sebelum membaca Al-Fatihah ialah ta'awudz. Dengan kumpulan ayat wa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu baca Al-Qur'an maka bertawakallah kepada Allah dari syaitan rajim. Sehingga disyaratkan sebelum membaca Al-Fatihah membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau A'udzubillahi sami'il 'alim min asy-syaitonir rajim. Atau a'udzubillahi sami'il 'alim min hamzihi wa nafthihi wa rafthihi min asy-syaitonir rajim. Ila akhirih. Beberapa kaidah ta'awudz yang dibawakan dalam sunnah diamalkan salah satunya pada masalah. Juga terkait dengan masalah besar. Disebutkan dalam banyak riwayat ternyata juga Rasulullah SAW membaca basmalah sebelum membaca Al-Fatihah. Cuma ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang basmalah ini. Basmalahnya dibaca sir atau dibaca jahr. Pendapat yang sahih yang rajih barakallahu fikum, basmalah itu dibaca dengan sir. Hadis yang menjelaskan membaca basmalah dengan sir itu lebih sahih. Lebih sahih. Dibaca sir hanya kedengaran oleh kita sendiri. Basmalah adalah hal tadi dibaca, tapi dibaca dengan sir. Baru kemudian bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim dikeraskan. Para sholat jahriyah. Dilirihkan para sholat sirriyah. Barakallah. Jadi jangan mengumpulkan sekian banyak riwayat-riwayat yang lain, keterangan-keterangan yang lain untuk melengkapi riwayat itu. Sehingga urutannya yang pertama takbiratul ihram. Setelah itu doa iftitah. Kemudian ta'awudz. Kemudian basmalah. Baru kemudian membaca Al-Fatihah. Barakallah. Sudah jam 5:15. Perasaan saya adanya sekarang setengah menit kurang banyak. Nah, ada yang bertanya kan? Panjang ini masih ini. Kalau saya bahas terus ini gak bakal khatam. Ada yang bertanya kan? Pembahasan awal dari sampai sekarang ini. Iya betul. Bisa berlahir. Baik. Untuk masalah ini sesungguhnya akan dibahas pada hadis yang setelahnya, hadis yang ketiga. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala yang menerangkan tentang beberapa tempat disyariatkan mengangkat tangan. Nah, kalau sekarang di antara tempat-tempat yang disyariatkan untuk angkat tangan itu ialah ketika takbiratul ihram, ketika memulai salat angkat tangan. Yang kedua ialah ketika takbir untuk rukuk. Yang ketiga ialah ketika i'tikaf. Ini tiga tempat yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang kelima dalam bab ini ialah ketika bangkit menuju rakaat yang ketiga. Ini empat-empat. Jadi ketika takbiratul ihram, ketika merukuk, ketika mengiktidal, dan yang keempat ketika bangkit ke rakaat ketiga. Amin. Barakallahu. dibedakan antara takbir dengan angkat tangan. Kalau takbir itu lafaz Allahu Akbar. Kalau raf'ul yadain itu angkat tangan. Kaifiahnya dua. Yang pertama disesuaikan dengan apa namanya dada kita. Seperti ini. Semuanya menghadap ke arah depan. Di sini ya Pak. Kaifiah kedua menempel di bagian ujung bawah telinga, menempel di sini. Ini boleh, ini juga boleh. Para dua kaifiah ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik ketika takbir ihram atau ketika murukho atau ketika mustihal atau ketika bangkit menuju rakaat yang ketiga. Paham ya? Ini namanya angkat tangan, mengangkat tangan para Allah. Nanti akan disebutkan dalam keterangan yang lain. Setelah angkat tangan itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Ini juga ada keterangan yang lainnya lagi para Allah. Agada perlu membaca kitab, baca ta'awudz, baca basmalah, perlu membaca al-fatihah. Nah, penjabarannya dalam sekian banyak ulasan lain, anda bisa membaca kitab yang terus al-Rasyid al-Bani rahimahullah, kitab silsilah, kitab sifat Allah Nabi. Kitab sifat Allah Nabi yang tipis itu ringkasannya. Kalau yang aslinya 3 jilid. Sudah keluar cetakan yang aslinya kitab sifat Allah 3 jilid tebal. Jadi yang dicetak diterjemahkan sekarang itu yang itu gimana? Bagaimana mengkompromikan bahasa justru sholat dua kali itu maupun sholat lima dijadikan memang untuk mengikuti. Iya. Tasawuf awal imam awal. Imam tawarruk ya. Tapi ada sebagian imam itu bagaimana mengkomunikasinya? Kan jadi imam itu. Jawabannya dapat yang roci yang mana? Ini sempat kita bahas. Tatkala kita membahas dahulu membahas hadis innama ju'ilal imamu liyutamma fihi fala takhtalifu 'alaihi. Itu tepat pada tahu imamah dia hadis yang ke-80. Kita bahas kemarin permasalahan apakah kita mengikuti imam dalam semua gerakannya, apakah kita mengikuti imam pada gerakan-gerakan yang sesuai dengan sunnah. Jawabannya kita mengikuti imam pada gerakan-gerakan yang sesuai dengan sunnah. Sekarang bagaimana pada gerakan-gerakan yang dikhilafkan oleh para ulama? Kayak tadi itu terkait dengan sholat dua rakaat yang hanya satu tasyahud, ada yang mengatakan tawarruk, ada yang mengatakan ikhtiras dua pendapat. Apa ikhtilaf? Apakah kita mengikuti gerakan imam? Ataukah kita menamakan yang rajih menurut kita? Jawabannya para ulama yang buat mantap, yang terkami, yang kita amalkan ialah yang menurut kita rajih. Jadi dari semua perkara yang diistilahkan itu yang kita amalkan gerakan-gerakan yang kita yakini lebih rajih, lebih kuat. Para ulama. Misal imamnya berpendapat tawarruk, kitanya istirahat, ya kita istirahat. Sama kayak tasyahud ketika telunjuk ini, imam berpendapat diam, kita berpendapat menggerak-gerakkan telunjuk, ya kita gerak-gerak. Atau sebaliknya, imam pendapatnya menggerakkan jari, kita jadi diam. Ya kita diam aja. Kita mengamalkan gerakan-gerakan sholat yang sesuai dengan sunnah atau gerakan-gerakan sholat yang kita yakini itu lebih rajih, lebih kuat. Tambah ya. Istilah itu adalah rajih. Bukan berarti mengikuti. Enggak. Enggak. Gimana kalau masbuk tapi mendapati imam sudah sujud, apakah takbirnya itu dua kali atau sekali? Takbirnya. Kalau takbirnya dua kali. Yang pertama takbir ihram Allahu Akbar. Yang kedua untuk takbir intiqal ke sujud. Ingat takbir itu ucapan Allahu Akbar. Apakah angkat tangan? Jawabannya angkat tangan untuk takbiratul ihram. Allahu akbar langsung taruh di bawah, langsung tak lagi Allahu akbar sujud. Amin. Loh, kenapa tangan tidak diletakkan di dada? Jawabannya ketika itu bukan waktunya membaca. Kalau kita Allahu akbar taruh di dada, membaca namanya ini. Waktunya sekarang bukan membaca, tapi apa ini? Ikut imam sujud. Sehingga langsung Allahu akbar taruh di bawah, terus Allahu akbar langsung sujud. Begitu pula kalau mendapat ilmu sedang rukuk atau mendapat ilmu sedang duduk sudah begitu. Itu duduknya itu apa? Yang mana? Tawarruk sama iftiras itu bukan rukun, itu sunnah. Duduknya itu, kaifiyah duduk itu sunnah, bukan rukun. Nah, ada istilah di kalangan para ulama terkait dengan sholat yang hanya punya satu tasyahud, subuh, jum'at, sholat rakaat dan segala macamnya dia yang punya tasyahud. Duduknya tawarruk atau ikhtiras itu dua pendapat. Dua pendapat. Yang kita amalkan yang kita ikhtiras rajin. Anda merujukkan yang mana? Ikhtiras, ikhtiras. Anda merujukkan yang mana? Tawarruk, tawarruk. Tapi ini tidak ada masalah kita menyisihi imam. Tapi riwayat itu hukum asal. Bisa membicarakan tentang masalah asal masing-masing apa namanya ini. Ya berpendapat ikhtiras para ulama itu. Intinya yang berpendapat ikhtiras itu kembali pada kaidah asal. Kaidah asal setiap dua rakaat beliau duduk. Wa kana yaqulu fi kulli rak'atin tahiyyah wa kana yafrushu rijlahu yumna wa yamsiku rijlahu yusra wa yumna. Ini kaidah asal duduk setelah dua rakaat ikhtiras. Pendapat yang mengatakan tawarruk itu pendapat yang membawakan argumentasi hadisnya argumen sahih. Ini cukup panjang pembahasannya, perintahnya dua pendapat. Yang untuk mengerjakan yang mana tak apa, antum mau yang seperti ini kepada orang Indonesia, antum yakin keras, saya keras, tawar kita tawar. Kalau saya pribadi, sampai sekarang ini saya lebih mantap untuk beli keras. Beli keras belum mantap untuk tawar. Hadisnya Abu Umair yang menerangkan seperti itu masih muhtamal, masih ada kemungkinan dan diterangkan dengan hadis yang lebih tegas lagi tindakannya Rasul kalau ada dua tajuk dalam satu sholat, yang pertama ikhtiras, yang kedua adalah tawarruk. Sehingga hadisnya Abu Umair diterangkan dengan dua ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-muhim ini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada pembahasan yang lain pada yang kedua, insya Allah kita bahas pada pertemuan yang subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.